Buka rasa adiran kena aku pengen bisa nangis rambut buka masa ku ragu aku tak sing ningkat Krishna iki untuk belanan loro atiku raga Nampak hatiku apa anak.